Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu te makala al hadiyatu kang nomor 1 wal arbauna lan nomor 40. Kala ke-41. Te makala ngene kila den dawono apa dawuh ida arada wa ida arada nalikane ngersakno sapa Allah apa ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan, tegese kaapian sing sempurna. Faqqahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet ini ing dalem babagan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalem dasar-dasar agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wa zahadahu fid dunya. Lan maringi zuhud sapa Allah hu ing abet fid dunya ing dalem babagan dunya. Dunya sing kanggo dunya manane. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abet digawe kholian ingkang persepen. Maful sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala kalbau ing atine abet digawe kholian ingkang persepen mimma sing perkara. Kholat kang sepi minhu sanging ma apa ya tuku tangane wong. Manane atine iku sepi, bangka tomak ning donya sing tangane sepi. Maksudnya to menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa? Miliknya. Tapi kalau kadung jadi miliknya, nggih dikelola, dikelola secara nanti kalau enggak dikelola ada hisab. Jadi manane tidak kholian nggih apa atine ku sepi sangka tangane sing sepi maksudnya orang lola orang mikir barang sing mboten gadani kaya melarat di Indonesia dadi dene ra iso tasarruf bayang nak dadi sugih ora tasarrufno dadi kacau wabas sorohu lan meruhno sapa Allah taala hu ing abet diweruhno bi ayu bi nafsihi ing cacat-cacate utawa FFP awak dhewe ne wal maqalatus saniyah wal arbaun te makala sing kaping pindho wal arbaun lan 40 Ar-Rasulillah sangking utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makolah iku ngene, annahu kola. Tapi utai makolah iku an-Rasulillah annahu kola. Sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum salah. Hubbiba dan senengno ilayya maring isu. Ya, semua riwayat itu redaksinya hubbiba. Boten ahbab tu hubbiba. Hubbiba dan senengno ilayya maring isu min dunyakum. Sanging urusan dunya sirokabe. Emah buba dikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh. Mimma sangka apa wae benas samawati kang antaraning pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing disenono ning aku salah sun apa barang telu. Siji atibu, iku wewangen. Wonten kiye semoco atoyibu iku barang sing apik. Sing masyhur niku tip. Misale wonten mas saya sing maca atoyibu ya angsal mergo maknane atoyibu barang sing napa. Apik, tapi umume niku maca napa? Sanat pulau biambak gitu macamnya arti. Semua cemong juga wajib bang toyo pun dan apa nih maksudnya. Wanisa ulan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa kurroto aini apa ketenangan ati ingsun atau meripat ingsun mana ketenangan jiwaku kekahananku aku tenangnya awakku digawe fisolat di dalam sholat. Wahadil fisolu taikah keadaan taikilah biro-biro khosal Allah dikang. Waqaat kang tumi bobolati li Rasulillah kedue Rasulillah sallallahu alaihi wasallam golesat ora ana apa hadil fisal minat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalem babar pisan. Di anak ulama krana sak temne perkara kana kang ana apa maqulillah gabungane Allah taala iku lesa ora ana apa makana lillah ku minat dunya sanging dunya. Kala dikene wong labuda kang ora ana tan kromro iku maujud. Kang selalu sapa dadi labuda selalu iya. Minhu sangi ladi minal putih rupane. Kalau di kau dina perkara laga kang tan kena ora apa ladi maknane wajib terjadi minhu sangi ladi. Ya rupane minal putih sangking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal maldilan. Kama kola kola daunu bu ilmasu pa asyek kholil ar-rosidi fil majalis yang dalam majalis ar-ro'iqoh yang dalam kitab al-majalis ar-ro'iqoh. Maknane biro-biro majalis ar-ro'iqoh kang apik. Ro'iku apik sing cumleret apik sing barukah nu ro'iqoh. Niki kalau terang nongi, kalau akhir-akhir niki, kalau hampir mungkin 7 tahun, lebih mungkin. Kalau nung pun putus asa, nak dunia itu sama alumi syariat ya pengen. Kalau belinya pulau, lo pulau nunggu pulau. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang pulau dalam berpendapat. Ini bagus ya. Bagus dalam konteks jagani nak salah itu, yang salah ya dia. Rumah nongi. Banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min muqaddimihim ya yang garis ini paling depan itu Sayyidina Umar.